Sekian lama aku berjalan untuk dapat mengerti arti seorang teman. Sahabat yang setia. Tetapi apa yang ku dapatkan cuma tatapan mata yang hanyalah diri sendiri. Membantu aku sendiri menyusuri perlahan-lahan jalan ke depan kugurat nasib diri untuk mencari. Yeah.